Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Berikut beberapa nasihat untuk abnaina, anak-anak kami, para talabatul ilmi, baik di ma'had atau di luar ma'had. Rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya sebagai seorang muslim untuk mengenal agama ini yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang salih dan salihah berusaha untuk mengenal, mengetahui ibadah Rasulullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia belum masih kecil, belum menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah. Dan Maimunah ini adalah salah satu dari istri Nabi. Sahabat Ibn Abbas ingin menginap di rumah bibinya dengan niatan dia ingin ngerti seperti apa ibadah Rasulullah. Padahal itu masih kecil. Namun penasaran seperti apa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menginap di rumah bibinya, yang bibinya adalah salah seorang istri Nabi, ketika malam telah datang dan Ibnu Abbas pura-pura tidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anama al-Ghulayyim, apakah si anak ini sudah tidur? Kemudian Rasulullah berdiri sholat tahajud. Hati Ibn Abbas belum tidur, memang ingin ngerti seperti apa ibadah Rasul di rumah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, maka Ibn Abbas ikut berdiri, ya, sholat tahajud bersama Rasul. Waktu itu posisi Ibn Abbas di sebelah kirinya Rasulullah, atau dia berdiri sebelah kirinya Rasulullah. Padahal yang namanya makmum, kalau satu orang itu berdirinya di mana? Sebelah kanan imam, kan? Maka Rasulullah alaihi wasallam memegang kepala Ibn Abbas, kemudian memutarnya, lihat belakang, didirikannya di sebelah kanan. Di sini ada faedah ma'asyiral thalabah. Semangatnya Ibnu Abbas untuk mengetahui ibadah Nabi dan mencontoh ibadah Nabi. Faedah yang kedua, kalau makmum satu orang, maka berdirinya tepat di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kalau ada pertanyaan, seandainya makmum satu orang tadi berdiri sebelah kiri sampai selesai, bukan berdiri sebelah kanan, apakah sah? Jawabannya sah, tetapi mukhalafatun disunnah, menyelisih sunnah. Apa dalilnya sah? Dalilnya bahwa Ibn Abbas kan tadinya sudah berdiri sebelah kiri, kan? Nabi memegang kepalanya kemudian didirikan sebelah kanan. Nabi tidak suruh ngulangi, bukti bahwa itu sah. Kalau tadi berdiri sebelah kiri tidak sah, Nabi suruh abang ngulangi dari awal, dari takbiratul ihram. Menunjukkan bahwa seandainya terjadi makmum satu orang berdiri sebelah kiri, sebelah kirinya imam sudah selesai, maka sah. Kemudian faedah berikutnya, bahwa gerakan orang yang sholat yang itu untuk kemaslahatan sholat tidak mengapa. Di sini Rasul memegang kepala Ibn Abbas kemudian memutarnya, kan? Dan Ibn Abbas pun berjalan. Berjalannya seperti ini tidak apa-apa untuk kemaslahatan sholat. Ada pun hadis yang mengatakan bahwa bergerak 3 kali dalam sholat membatalkan sholat. Kata Syekh bin Baz bahwa hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Bergerak 3 kali ya, di ketika seorang sholat, artinya bahwa selain dari gerakan-gerakan sholat ya, ini membatalkan sholat. Hadisnya kata Syekh bin Baz tidak sahih. Atau apa? Dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan landasan, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian ma'asyirat talabah hamidakumullah, seorang anak yang salih dan salihah, dia akan semangat dalam menimba ilmu agama. Dia rajin menghafal, rajin membaca, semangat ya untuk menimba ilmu agama. Adalah sahabat Jabir ibn Abdullah pernah mendengar dari seorang sebuah hadis yang ia tidak mendengar langsung dari Ar-Rasul, tapi dia mendengar bahwa hadis ini ada pada salah seorang sahabat yang jauh dari Madinah. Maka sahabat Jabir bin Abdullah sampai membeli seekor unta, kemudian beliau melakukan perjalanan 1 bulan untuk bertemu dengan sahabat tersebut. Ternyata sahabat tersebut adalah sahabat Abdullah ibnu Unais. Pada dia ada hadis yang belum didengar oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir pun rela untuk membeli unta, meninggalkan kampung halaman ya, untuk mendapatkan satu hadis sampai seorang itu ya mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Kalau satu onta itu 30 juta, taruhlah ya kan, lumayan ya, kendaraan motor 30 juta kan motornya bagus ya. Meninggalkan keluarga lama untuk mendapatkan satu hadis, menunjukkan semangatnya mereka dalam menimba ilmu. Kemudian juga ma'asyirat talabah, seorang anak yang salih dan salihah, dia akan membantu kesulitan temannya, membantu kesulitan yang dihadapi oleh temannya. Misalnya kamu di pondok ada teman berhari-hari mandi tidak pakai sabun, cuma pakai batu digosok. Sebentar kamu punya sabun, ya sudah, kamu misalnya sabun batangan kamu potong jadi 2, sebagian untuk kamu, sebagian untuk teman kamu. Berbagi dengan teman kamu, saling membantu antara para thullabul ilm. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, ketika beliau menimba ilmu dengan rekan-rekannya, Abu Hatim Ar-Razi waktu itu punya niatan, saya mau melancong 1 tahun. Belum sampai setahun, baru sekitar 8 bulan, ternyata perbekalannya habis. Sampai baju-bajunya dijual ya untuk bisa melanjutkan menimba ilmu pun ternyata habis. Satu saat dia diajak oleh temannya untuk menimba ilmu. Dia hari itu enggak makan, enggak banyak, enggak ada apa-apa. Mungkin temannya di lain kos-kosan ya kan, ngajak dia, "Ayo kita datang menuju Syekh." Dia datang, keadaan hari itu enggak makan, walamin enggak ada sesuatu yang dimakan. Pakaian habis sudah. Selain yang melekat di tubuhnya karena apa? Ya, dia jual untuk melanjutkan, bisa melanjutkan menimba ilmu hadis. Hari kedua diajak berangkat dalam kondisi ya, dia itu belum makan, nggak ada makanan. Hari ketiga diajak oleh temannya, kata Abu Hatim, "Saya hari ini gak bisa menyembunyikan kondisi saya. Saya gak bisa berangkat." Katanya, "Kenapa gak bisa berangkat?" "Saya sudah 3 hari belum makan." Kaget temannya. "Saya punya 1 dinar atau 1 dirham. Atau 1 dinar. Separuhnya untuk kamu, separuhnya untuk saya." Artinya, dia punya uang 1 dinar. ya, masih tersisa 1 dinar, maka dia merelakan separuhnya untuk Abu Hatim ini, ya, separuhnya untuk dia. Menunjukkan bahwa para thullabul ilm, para penimba ilmu, hendaknya mereka punya jiwa suka membantu temannya, jiwa berbagi, ya, jiwa ya suka membantu saudaranya kesulitan. Yang namanya menimba ilmu itu memang terkadang butuh modal, terkadang ya, tidak semua kondisi para thalib, ya, para penimba ilmu ekonominya sama. Ada yang orang tuanya rezekinya luas, ada yang tidak luas. Kadang yang ini dikirimi ya sebulan misalnya untuk jajannya 100 ribu, yang ini 50 ribu, yang ini sama sekali. Tolong kalau kita punya kelebihan rezeki, berbagilah dengan teman-teman kita. Kalau barang uang 5 ribu misalnya kita beli apa, kemudian ya gorengan misalnya dapat 5, ya bagi-bagi kepada teman kamu. Kapan kita mau menjadi orang dermawan kalau kita belum melatihnya ketika menjadi para penimba ilmu? Justru dari kecil inilah yang nanti akan memola seorang ketika dewasa. Ketika kecil seorang itu sudah terpola dengan akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji, insya Allah ketika dewasa, ya dia akan ya menjadi orang yang baik. Kemudian hendaklah para thullabul ilm, anak salih dan salihah, senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka telah capek mencari nafkah untuk kita, merawat kita, membimbing kita, ya. Bahkan mereka rela ya untuk lapar, mereka rela untuk sengsara, mereka rela untuk tidak tidur malam demi merawat kita. Maka sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka, mendoakan orang tua supaya diampuni oleh Allah. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua. Bertutur katalah lembut kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ayahnya bernama Azar, padahal ayahnya ini seorang yang kafir penyembah berhala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak orang tuanya kepada Islam, kepada tauhid dengan kalimat yang lembut. Ada 4 ayat datang beruntun dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, Nabi Ibrahim, dengan menggunakan kata-kata lembut, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Selanjutnya dipanggillah sang ayah dengan panggilan lembut, ya abati, wahai ayah. Padahal ini ayahnya apa? Kafir. Ya. Ibrahim memanggil dengan lembut agar sang ayah memasuk Islam. Lalu bagaimana kalau orang tua Anda seorang muslim, seorang muslimah, bahkan seorang salafi dan salafiyah? Bertutur katalah lembut untuk mereka. Berbuat baiklah semampu kamu. Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik tabi'in. Belum menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Yaki menggendong ibu. Luar biasa. Ini bukan karena dia ingin tersyohor, bukan supaya viral, bukan. Tapi karena memang mampunya seperti itu. Dia ingin berbuat baik pada orang tua, mampunya seperti ini, dia lakukan. Digendongnya sang ibu. Digendongnya sang ibu. Kemudian tidak cukup di sini, beliau pun menggendong sampai ke Madinah. Padahal bayangkan, Madinah Mekah itu kurang lebih 450 kilo. Ya. 450 kilo. Kurang lebih ya dari Jakarta ke tempat kami itu 450 kilo. Jauh. Ya kan? Jauh. Lalu bagaimana ketika ada seorang ayah, seorang ibu memerintahkan anaknya, "Nak, tolong Bapak belikan obat di apotek. Motor ada, uang juga dari ayah." Tapi terkadang seanak mengatakan, "Gak mau, Bi. Saya sedang sibuk ini. Sedang mainan." Oh, jangan seperti itu. Tinggalkan mainan. Laksanakan perintah orang tua. Ya. Uang sudah ada dari ayah. Kemudian kendaraan juga ada. Ya. Kamu gak disuruh gendong seperti Wesel Korni. Ya, berkilo-kilo. Ya kan? Tadi apa yang disontohkan oleh Wesel Korni, bukti bahwa seorang tua dalam Islam sangat terhormat, meskipun dia seorang pemuda yang gagah perkasa, di hadapan ibunya dia merunduk, di hadapan ibunya dia ya memberikan pelayanan. Seperti itu seorang anak yang baik. Mungkin boleh jaga persaudaraan orang tua Anda. Pernah suatu saat ketika sahabat Ibnu Umar dengan beberapa orang di jalan dicegat oleh seorang badui. Kisah ini ada dalam Al-Adab Al-Mufrad. Cegat oleh seorang badui. Kemudian Ibnu Umar memberi dia sorban. Orang-orang bersama Ibnu Umar menegur, "Wahai Ibnu Umar, dia orang badui. Ibaratnya kita kasih uang sedikit saja sudah senang. Kok kamu kasih sorban mahal ya kan?" Kata Ibnu Umar, "Kamu tidak tahu. Orang badui ini teman bapak saya. Dan di antara bukti seorang anak berbakti kepada orang tuanya adalah menyambung hubungan baik dengan teman orang tuanya. Di antara bukti baik berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah menyambung persaudaraan dengan teman apa? Orang tuanya." Paham ya? Jadi orang badui tadi yang diberi oleh Ibnu Umar sorban itu ternyata temannya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wahai anak-anakku yang salih dan salihah, perbanyaklah kita menggunakan waktu untuk kebaikan. Kalian adalah generasi mendatang yang diharapkan akan mendakwahkan Islam. Tanggung jawab sangat besar di pundak kalian, wahai ya para anak, untuk melanjutkan apa yang telah Ar-Rasul dan para sahabat dan salaf, generasi salaf umat ini telah sebarkan dari Islam ini. Karena tidak ada amalan yang sangat mulia melebihi daripada ad-da'watu ilallah, mengajak manusia pada agama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah orang yang paling baik ucapannya lebih dari orang yang mengajak manusia pada agama Allah? Artinya orang yang mengajak manusia pada agama Allah ini adalah sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik orang. Karena dia meniru Rasulullah, meniru para nabi dan para rasul. Sehingga berusaha agar seorang talib dan talibah, seorang siswa, seorang ya anak yang salih dan salihah, untuk bagaimana dia bisa memperjuangkan Islam. Ketika ibunya Anas bin Malik melihat para sahabat bisa menyuguhkan anak-anak mereka untuk bisa berjuang bersama Rasul, sementara anaknya dia Anas bin Malik masih kecil belum bisa berjuang. Masih umur 10 tahun kurang lebih waktu itu, masih terlalu muda, enggak boleh untuk ikut jihad. Tapi ibunya Anas bin Malik tidak pantang. Dia tidaklah menyerah. Dia datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini anak saya, tolong jadikan dia sebagai pembantu kamu. Tolong jadikan anak saya ini sebagai pembantu kamu. Rasulullah pun menerima Anas bin Malik sebagai pembantunya. Membantu selama 10 tahun dan tidak pernah dimarah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah dan menunjukkan baiknya akhlak sahabat Anas bin Malik. Karena tidak ada dari ucapan dan perbuatan Anas yang menjadikan Rasul marah kepadanya. Anas bin Malik membantu Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah. Ya. Anas bin Malik dimarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Anas bin Malik mendengarkan ucapan tidak baik dari Rasul. Ya. Ini tentu keteladanan bagi seorang ketika dia memiliki pembantu untuk berbuat baik kepada pembantunya. Seorang anaknya salih dan salihah tidak terlena dengan mainan dan hiburan yang menjadikan mereka jauh daripada zikrullah, jauh daripada mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat Ibnu Umar, seorang yang sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktunya diisi dengan bagaimana ittiba, mengikut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda wahai anak-anakku, jangan mengatakan bahwa saya masih kecil. Orang tidak butuh pada saya. Ah, saya nanti kalau sudah dewasa saya baru semangat. Jangan. Yang namanya menimba ilmu ketika masih kecil ibarat mengukir di atas batu. Dan seorang anak itu akan lebih terpengaruh dengan seperti apa masa mudanya, masa kecilnya. Apakah Anda tidak ingin termasuk dari 7 golongan yang nanti akan diberi naungan oleh Allah di yaumul qiyamah? Di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Di mana matahari didekatkan dari kepala manusia, manusia pun berkeringat, bercucuran, kepanasan. Namun di sana ada 7 golongan yang Allah naungi, yang Allah lindungi. Sehingga mereka tidak kepanasan. Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Dan seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas peribadatan kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seorang anak yang salih dan salihah memiliki sikap suka memaafkan kesalahan orang, bukan menjadi orang yang pendendam. Disakiti kemudian bagaimana membalas? Disakiti kemudian sudah lama sekian tahun dia masih ingat dan ingin membalasnya. Jangan. Ini bukan sifat yang baik. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam disakiti oleh saudara-saudaranya. Di mana mereka iri hasad kepada Nabi Yusuf waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, ya. Dilemparkan Yusuf ke dalam sumur, bajunya di ya. Dirampas oleh mereka, kemudian bajunya dikoyak, kemudian dilumuri dengan darah serigala. Untuk memberitahu orang tuanya Yusuf mati diterkam oleh serigala. Ternyata Yusuf masih selamat. Ketika ada kafilah sedang menimba, ternyata di situ ada orang, ternyata ada seorang anak muda, ya. Itulah Yusuf pun diambil oleh mereka. Kemudian berpindahlah Yusuf dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai kemudian Nabi Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Jadi orang hebat di Mesir sehingga raja Mesir waktu itu tidaklah mengambil kebijakan, mengambil keputusan kecuali setelah meminta saran pada Nabi Yusuf. Waktu itu kondisi masyarakat dalam keadaan paceklik, kekurangan bahan makanan, mereka mencari bahan makanan. Di antara yang mencari waktu itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka mencari sampai ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka mendapatkannya. Nabi Yusuf ketika mengetahui saudara-saudara yang datang, Nabi Yusuf kenal, ini saudara-saudara saya datang. Mereka ingin cari bahan makanan. Sebenarnya Yusuf, ya, bendahara negara waktu itu. Dan mereka saudara-saudara ini sudah pangding dan menganggap sudah mati Yusuf. Sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian Yusuf pun tahu, tapi dia masih menyimpan, ini saudara-saudara saya. Tolong kalau kalian datang kemari, kembali, kalian bawa adik kalian, Bunyamin. Saudaranya di Yusuf. Kemudian setelah pulang, mereka membujuk Nabi Yakub, ayahnya, untuk bawa, ya, kita ini enggak bisa mendapatkan bahan makanan kalau saudara kami Bunyamin ini tidak dibawa. Sang ayah pun melepas waktu itu dengan sebenarnya berat hati. Kemudian sampai kepada akhirnya mereka tahu itu Yusuf. Selama ini yang memberi takaran yang baik kepada mereka adalah Yusuf, yang dari yang dahulu mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Sekarang dia menjadi orang hebat, menjadi orang terpandang. Mereka pun kemudian mengungkapkan permintaan maafnya dan penyesalannya. Yang selama ini menyakiti Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Tidak ada kesalahan untuk kalian setelah hari ini. Semoga Allah ampuni kalian. Tidak dendam. Tidak Yusuf kemudian mengatakan, kalianlah yang telah menjadikan saya sengsara. Kalian yang dulu tega membuang saya di sumur. Nabi Yusuf tidak mengugat-ugat kembali. Nabi Yusuf bukan orang yang pendendam. Apa yang lalu sudahlah berlalu. Barang baru dimaafkan mereka. Dan Nabi Yakub pun yang tersakiti oleh anak-anaknya, di mana Nabi Yakub ya, sampai matanya putih karena memikirkan ya Nabi Yusuf yang dibuang oleh mereka. Kemudian setelah mengetahui bahwa Yusuf masih hidup, dia pun sembuh ya dari sakit matanya. Kemudian anak-anaknya pun mengatakan, wahai ayah, ya abana astaghfir lana, wahai ayah, mintakanlah ampun untuk dosa-dosa kami. Apakah Nabi Yakub kemudian marah pada mereka yang selama ini menyakiti dia dan menyakiti Nabi Yusuf? Tidak. Nabi Yakub mengatakan, Saufa astaghfiru lakum Rabbi. Kelak aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Kalau ada yang bertanya, kok mengatakan kelak? Berarti kan ditunda. Kenapa enggak langsung saja Nabi Yakub memintakan ampun untuk anak-anaknya? Jawabannya, sebagian dari tafsir mengatakan bahwa Nabi Yakub menunggu waktu sahur, menunggu sepertiga malam terakhir untuk memohon ampun kepada Allah untuk anak-anaknya ini. Ya, kalimat saufa astaghfiru lakum Rabbi, kelak atau nanti, berarti kan tidak langsung kan, menunda sampai waktu sepertiga malam terakhir. Di situ Nabi Yakub meminta ampun, memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Seorang anak yang saudara-saudara, bukan anak yang pendendam. Mungkin kamu pernah disakiti oleh teman kamu, maafkan saja. Di antara sifat yang mulia adalah at-taghaful. At-taghaful, melupakan apa yang dulu orang pernah berbuat salah kepada kamu, lupakan. Seolah-olah enggak pernah dia berbuat salah kepada kamu. Ketika suatu saat sahabat Amr bin As, ketika dia masuk Islam, datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ubsud yadaka ubayyaka. Julurkan tangan kamu, saya akan membaiat kamu. Sebelum menjulurkan tangannya, kemudian ternyata sahabat Amr bin As justru menarik tangannya sendiri. Rasul bertanya, ada apa ke wahai Amr? Kata Amr bin As, "Uridu an ashtarit." Saya mau berbaiat dengan kamu ya Rasulullah, tapi saya bersyarat. Kata Rasul, syarat apa? Syaratnya bahwa Allah mengampuni dosa saya. Karena bagaimana dahulu Amr bin As sangat memusuhi Rasul, membenci Rasul, memerangi Rasul. Khawatir dia setelah masuk Islam, ya, masuk Islam tapi masih tetap berdosa, kan dia khawatir. Saya mau, tapi dosa-dosa saya diampuni. Rasulullah mengatakan, "Ama 'alimta ya Amru annal Islama yahdimu ma qablahu." Tidakkah kau tahu ya Amr, bahwa dengan seorang masuk Islam, maka apa yang telah lalu dari dosa diampuni oleh Allah. Rasul memaafkan, Rasul tidak dendam. Berapa banyak orang yang menyakiti Rasul ketika penaklukan kota Mekah, bagaimana orang-orang ya Quraisy mereka bertulut, mereka angkat tangan sudah. Mau diapak oleh Rasul, mereka enggak bisa berbuat apapun. Rasul pun memaafkan dalam kondisi Rasul mampu untuk membalas mereka. Maka terukir dalam sejarah, ya al-afu wa indal maqdirah. Memaafkan di saat orang mampu untuk membalas, ini adalah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Ketika orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan ketika hari penaklukan kota Mekah, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa persangkaan kalian? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Selama ini musuh Rasul, menyakiti Rasul, menyakiti kaum muslimin. Kata mereka, "Akhun karim, mabnu akhin karim." Padahal orang yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Nabi dalam kondisi mampu membalas mereka-mereka menyakiti, Rasul mengatakan, "Idhabu fa antumutulaqo." Silahkan kalian pergi, kalian bebas. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Melihat betapa indahnya akhlak Rasulullah. Rasul memaafkan dalam kondisi Rasul mampu untuk membalas. Ya seorang anak yang saleh dan saleha, hilangkan dari diri kalian sifat pendendam, sifat yang tidak baik. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya mereka masuk ke tengah-tengah kota sebagai tamu, tidak ada orang satu pun yang menjamu. Anda bisa ya bisa melihat kisah ini dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disebutkan bagaimana Nabi Musa dan Khidir ketika mereka masuk ke sebuah kota, ternyata sebagai tamu ternyata tidak ada seorang pun yang menjamu. Maka mereka tidak apa-apa. Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak apa-apa. Ketika di tengah-tengah kota itu ada rumah yang reot dan hampir roboh, Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi rumah yang hampir roboh tadi. Tidak ada dalam benak mereka, ngapain saya betulin, ngapain kami betulin rumah mereka, mereka pelit dengan kami. Tidak. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Yang namanya Rasul tidak ada dendam. Ya. Mereka berbuat jelek, kita melakukan dengan baik. Selama kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak berbuat baik? Lihat. Dalam keadaan Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah tamu yang seharusnya dijamu, ternyata tidak ada yang jamu. Namun ketika di tengah-tengah mereka ada rumah yang reot dan Nabi roboh, didirikan, ditegakkan, diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir tanpa meminta upah. Apakah ada akhlak yang lebih mulia dari akhlak mereka? Kalau bukan kita mencontoh mereka, mencontoh siapa lagi? Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran kisah para nabi dan kisah para rasul dan orang-orang saleh, Allah mengatakan, "Ulaika alladziina hadahumullah fabihudahum iqtadi." Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, ikuti jalan mereka. Ikuti ya petunjuk mereka. Anak yang saleh dan salihah selalu beristighfar dan mengakui kesalahan kalau salah. Yang namanya mengakui kesalahan bukanlah sebuah kehinaan. Namun kehinaan di saat orang ngerti salah kemudian tetap di atas kesalahan. Ini baru dinamakan apa? Orang yang apa? Takabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'ina tawabun." Semua bani Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Bukan orang hina. Orang yang dia bertobat dari kesalahan. Bahkan orang yang mulia. Orang yang mulia di hadapan Allah menunjukkan kalau dia seorang yang tawadhu, rendah hati. Sahabat Umar pernah beliau ingin menerbitkan kebijakan, mengeluarkan kebijakan bahwa para wanita tidak boleh meminta mahar mas kawin yang mahal. Maka sebagian wanita datang pada Khalifah Umar mengingatkan dengan ayat, "Ya Khalifah, Anda ingin menerbitkan kebijakan ya tentang larangan wanita meminta mahar mas kawin yang mahal. Sementara Allah mengatakan, 'Wa ataitum ihdahunna qintaran.' Dan kalian wahai para lelaki sudah memberikan kepada para istri qintaran. Qintaran itu harta yang banyak. Mahar yang banyak." Umar pun akhirnya tersadar kemudian, ya, tidak jadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar pun kehalap. Umar mengatakan Rasul belum meninggal. Tapi Rasul seperti Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Ya nanti Rasul akan hidup lagi. Seperti Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari kemudian datang kembali di tengah-tengah Bani Israel. Rasul waktu itu betul-betul meninggal. Umar pun menghunus pedangnya. Abu Bakar waktu itu sedang tidak berada di jantung kota Madinah, beliau berada di Sunnah. Sunnah itu satu daerah di Madinah, di daerah awal, di daerah atas. Ketika Abu Bakar mendengar Rasul meninggal, beliau pun turun dari Sunnah masuk ke rumah Rasul. Didapati jasad beliau sudah ditutup oleh kain. Disikat oleh Abu Bakar. Ternyata betul Rasul sudah meninggal. Diciumlah Rasulullah Abu Bakar seraya mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, engkau senantiasa wangi ketika engkau masih hidup atau sudah meninggal. Ini diantara keistimewaan Rasul. Sebagian orang hidupnya saja bau, apalagi apa? Matinya. Ini Rasul, ya kata Abu Bakar, "Tibta hayyan wa mayyita." Tibta hayyan. Engkau ya Rasulullah senantiasa wangi. Hayyan wa mayyita. Engkau masih hidup atau kamu sudah meninggal? Ketika hakikat ini sudah jelas bahwa Rasul meninggal, Abu Bakar tidak takut kepada siapapun. Dikumpulkan manusia di Masjid Nabi, Umar waktu itu menghunus pedangnya. Abu Bakar dengan tegasnya mengatakan, "Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Namun barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad kini telah meninggal. Abu Bakar pun menyebutkan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Mendengar ayat ini Umar gemeter. Jatuh pedangnya dari tangannya, dia jatuh. Seolah-olah dia baru dengar ayat ini. Ayat yang menjelaskan bahwa Rasul itu manusia yang juga meninggal. Sebagaimana para Rasul sebelumnya juga apa? Meninggal. Walaupun tersadarkan. Seolah-olah ayat tadi baru turun, padahal sudah apa? Sudah lama. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Dan beberapa nasihat yang sebenarnya masih banyak, tapi itu saya rasa cukup. Yang jelas ma'asyiral thalabah, manfaatkan kesempatan waktu Anda untuk banyak-banyak mengkaji agama Allah. Kalau harta semua orang dapat, Qarun kaya, Nabi Sulaiman kaya, tapi yang namanya ilmu yang manfaat hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kalau harta semua orang dapat, mukmin dapat, kafir dapat, tapi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah Anda wahai thalabul ilm. Anda sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang hebat. Anda sekarang kecil, besok besar. Anda sekarang belum dibutuhkan, besok orang butuh pada kalian. Ketika sahabat Ibnu Abbas, setelah Rasulullah meninggal, dia mengajak seorang dari Ansar untuk menimba ilmu. Maka seorang Ansar mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, apa kamu kira orang butuh pada kita? Wassahabah mutawafirun. Sementara para sahabat banyak, untuk apa kita nimba ilmu? Sahabat masih banyak, kita enggak akan dibutuhkan." Kata Ibnu Abbas, ketika saya ajak orang Ansar tadi menimba ilmu, kemudian dia jawab seperti itu, saya tinggalkan. Ibnu Abbas terus semangat menimba ilmu. Sampai ketika suatu saat dan para sahabat pada meninggal, Ibnu Abbas yang dulu kecil sekarang menjadi orang dewasa dan menjadi orang yang dibutuhkan. Ketika beliau duduk di majelis dan orang pada mengelilinginya menimba ilmu darinya, lewatlah orang Ansar yang dulu ya pernah diajak menimba ilmu, baru tersadarkan. Benar Ibnu Abbas. Dulu ketika saya diajak menimba ilmu, jawaban saya, untuk apa kita nimba ilmu? Para sahabat masih banyak, orang enggak butuh kita. Sekarang para sahabat sudah meninggal, Ibnu Abbas tumbuh dewasa, orang butuh kepada Ibnu Abbas. Ya, akhir penyesalan itu datangnya lebih akhir. Ya, penyesalan itu datangnya. Si barakallahu fikum. Jangan kemudian kalian beralasan, "Kak, saya ini kecil, saya enggak akan dibutuhkan." Coba kamu lihat di beberapa daerah, para asatid, para ustadz, pengurus dakwah kewalahan. Permintaan sana sini sementara tenaga kita terbatas. Mereka minta sangat tulung, daerah kami diisi, tapi kita enggak bisa memenuhi keterbatasan waktu, keterbatasan ya segalanya. Kalian-kalianlah yang akan menutup celah tadi. Dan masih terlalu banyak. Andai kata pun 1 juta salafin belum mencukupi untuk apa namanya? Ya, berdakwah, karena saking banyaknya orang yang butuh didakwahi dan begitu luas medan dakwah. Sehingga kita berpikir jauh ke depan. Kita pun dulu seperti kalian kecil. Kita pun ya mungkin enggak ada bayangan mau berdakwah, mau apa. Ya, saya masih teringat ucapan guru saya waktu saya masih kecil. Yang orang lebih seperti ini, bisa jadi kamu nanti akan berdakwah di tempat kamu. Itu umur saya masih belasan tahun. 13-14 kurang lebih segitu. Teringat guru saya mengatakan seperti itu. Kita enggak ada bayangan, sekecil. Ya. Dan barakallahu fikum, terkadang ucapan yang ucapan seorang guru yang bijak mampu mempengaruhi jiwa seorang anak. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika masih kecil, dia biasa datang ke katatib. Katatib itu sekolah untuk anak, anak-anak kecil membaca dan menulis. Guru Al-Imam Adz-Dzahabi adalah Imam Al-Barzali. Al-Imam Al-Barzali. Ketika Dzahabi masih kecil, Imam Barzali mengatakan, "Inna khattaka hadza yushbihu khattal muhaddisin." Khotnya kamu, tulisan kamu ini persis kayak tulisan alil hadis wahai Dzahabi. Masih kecil waktu itu Dzahabi. Sejak itulah Imam Dzahabi ya ingin berusaha seperti alul hadis. Dari omongan gurunya yang sedikit ini ternyata mampu merubah kehidupan seorang anak kecil menjadi orang hebat nantinya. Seorang guru pun jangan pelit dengan kata-kata yang indah. kata-kata yang memberikan motivasi, spirit kepada anak didiknya. Bisa jadi sepotong kata yang keluar dari hatinya ikhlas, kemudian menjadi sebab orang tadi, ya, anak tadi menjadi orang yang baik. Anda jangan heran kalau Al-Imam Muhammad bin Ishaq, Ibrahim bin Ishaq, atau salah seorang guru besar Al-Imam Al-Bukhari, salah seorang guru besar Imam Al-Bukhari, bernama Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Rahuya ketika dia dengan murid-muridnya, Ishaq bin Rahuya ini guru besar Ahlul Hadis, di antara muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Anda bisa bayangkan Al-Bukhari seperti itu kayak apa guru besarnya. Ishaq bin Rahuya ketika ya dengan murid-muridnya, yang di antara muridnya adalah Imam Al-Bukhari, mengatakan, kalaulah ada di tengah-tengah kalian yang menyendirikan hadis sahih dalam satu kitab. Pada waktu itu hadis sahih dan dhaif tersampur, sehingga orang yang awam yang gak ngerti ilmu hadis gak bisa bedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa dijadikan patokan dan mana yang bukan. Dan sang guru besar berangan-angan kalau ada dari muridnya yang kemudian ada yang memilah dan memilih ya untuk menuangkan hadis sahih dalam satu kitab. Ternyata Imam Bukhari masuk dalam hatinya. Ya, omongan dari guru besarnya Ishaq bin Rahuya ini masuk ke dalam hatinya. Kemudian Imam Bukhari belum menulis hadis, menulis kitab sahihnya Al-Jami' As-Sahih. Terkadang ucapan seorang guru meskipun sedikit, namun mampu memberi pengaruh hebat dalam kehidupan seorang. Maka janganlah seorang guru pelit dengan kata-katanya. Bisa jadi satu kalimat yang tulus dari seorang guru akan merubah kehidupan seorang thalib jadi seorang yang baik, seorang yang bermanfaat, berguna bagi muslimin. Tadi ada asila? Ada pertanyaan? Baik. Nggak usah banyak-banyak ya. Udah malam, antum capek dan saya juga capek, ya kan? Kelas terlalu banyak nih, nanti kalau nggak bisa saya jawab, soalnya di sini ada asatid, ada Ustaz Abdul, Ustaz Mubarak, ada Ustaz Abdullah dan lainnya, soalnya yang meneruskan soalnya. Afan Ustaz, bagaimana kiat agar menjadi anak yang solih dan bisa berbakti kepada orang tua? Ini pertanyaan sangat-sangat bagus. Pertanyaan dari seorang anak yang semoga diberkahi oleh Allah. Kiatnya, usahanya adalah seorang tahu besarnya pahala ketika seorang berbakti pada orang tua. Besarnya pahala ketika seorang berbakti pada orang tua. Sebenarnya kamu tahu, misalnya kamu membawa ini ya dari sini, misalnya, tolong ya bawakan ini ya, air kemasan ke rumah sana, kamu tak kasih 10.000. Semangat ya, ke sana tuh sekitar 100 meter. Tak kasih 10.000. Mau? Oh, senang dia. Besok minta lagi, ada enggak ya air yang boleh saya bawakan 10.000 kan? Lumayan kan? Ini contoh saja. Orang dia akan semangat dalam berbuat ketika dia ngerti buah daripada apa? Perbuatannya. Tolong ya bawakan ke sana. Gratis, pikir-pikir ya kan. Intinya seorang akan atau kiat seorang agar dia itu bisa berbakti pada orang tua, dia tahu bahwa berbakti pada orang tua itu akan mendatangkan pahala yang besar. Sebaliknya juga dia tahu bahwa ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua pun sangat apa? Sangat besar. Ya. Karena kaidahnya setiap orang itu lebih dekat dengan kamu, kemudian kamu berbuat jelek kepadanya, dosanya luar biasa. Setiap orang itu dekat dengan kamu dan haknya besar, ternyata kamu mendoliminya, maka dosanya apa? Besar pula. Kemudian kita melihat juga agar kita bisa berbakti pada orang tua, kita mencontoh para nabi dan para rasul, mencontoh orang-orang saleh. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ayat yang sudah kalian hafal. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan, wa barram biwalidati, Allah jadikan aku orang yang berbakti kepada bundaku, kepada ibuku, itu Maryam. Lalu juga sebutkan tentang Nabi Yahya ibnu Zakaria, wa barram biwalidayhi, dan Allah jadikan Nabi Yahya barron biwalidayhi, seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah sendiri orang yang berbakti pada orang tuanya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana? Kan orang tua Rasulullah itu kan apa? Meninggal dalam keadaan musyrik. Bagaimana berbakti pada orang tua? Jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk mengunjungi kuburan orang tuanya, tapi dilarang untuk memintakan ampun karena orang tuanya mati di atas kemusyrikan. Kemudian di antara bentuk berbuat baik pada orang tua adalah berbuat baik kepada saudara-saudara orang tuanya. Rasul punya paman seperti Al-Abbas, paman Rasul. Rasul berbakti kepada pamannya karena paman itu kedudukannya seperti ayah. Ketika Rasulullah mengutus para amil zakat untuk menarik zakat, ternyata ada 3 orang tidak mau memberikan zakat. Di sana ada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, di sana ada Khalid bin Walid, dan ada Ibnu Jamil. Para amil zakat lapor, ya Rasulullah, 3 orang ini enggak memberikan zakat. Rasul mengatakan, ada pun Ibnu Jamil, dia tidak memberikan zakat, dia itu orang dulunya dia orang kere, kemudian dia itu ya diberi kekayaan oleh Allah. Artinya, dulu dia kere, sekarang kaya, kenapa dia tidak apa? Dia tidak berikan zakat. Tidak ada udzur. Adapun Khalid bin Walid, Rasul mengatakan, Khalid bin Walid itu telah mewakafkan senjata-senjata tempurnya fisabilillah. Artinya hartanya Khalid sudah dijadikan senjata-senjata perang dan sudah diwakafkan. Kalau harta sudah berubah jadi senjata perang, ya enggak dizakati. Kenapa? Sudah bukan berupa uang kan, sudah berupa senjata ya kan. Ya. Adapun Al-Abbas ternyata tidak memberikan zakat karena sudah dizakati oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Al-Abbas itu zakatnya sudah saya tanggung. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Umar, di mana Umar waktu itu salah satu yang diutus oleh Nabi untuk menarik zakat, amma alimta ya Umar anna ammar rajuli sinu abihi. Baik Umar, apa kamu tidak tahu bahwa yang namanya paman seorang itu levelnya seperti ayahnya sendiri, selevel dengan ayahnya. Ama alimta ya Umar anna ammar rajuli sinu abihi. Rasul berbakti kepada ayahnya. Dari sisi apa? Beliau menyambung ya kebaikan dengan apa? Pamannya. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua bagi kami yang masih kecil, belum bekerja, dan masih menuntut ilmu? Ketika orang tua melihat anak-anaknya salih dan salihah, maka rajin dalam ibadah, dalam menimba ilmu, itu cukup mendoakan kebaikan orang tua. Lebih menenteramkan orang tua daripada orang tua itu diberi ini dan itu dari harta. Makanya di antara penafsiran salaf ketika menafsirkan, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, apa yang dimaksud dengan menyejuk hati? Kata sebagian salaf, bukan yang dimaksud mereka meminta anak-anaknya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, bukan. Tapi yang dimaksud adalah mereka melihat anak-anaknya tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, yang dengannya orang tua pun sejuk memandangnya, tenteram hatinya. Seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya ini. Ini kelas berapa ini ya? Hah? Marhalah apa ini? Insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, apakah benar kita harus menggapai cita-cita yang kita inginkan dalam perkara dunia? Ya, tidak harus. Perkara dunia itu ada yang baik, ada yang buruk. Perkara dunia ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tidak boleh, yang baik pun tidak harus. Karena itu perkara apa? Dunia. Kan gitu. Ini pertanyaan, apakah benar kita harus kan ya, harus menggapai cita-cita yang kita inginkan dalam perkara dunia? Ya tidak harus. Karena perkara dunia ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk jelas tidak boleh, yang baik pun tidak apa? Ya, misalnya rezeki misalnya atau apa yang ya baik, itu pun tidak harus. Ya, bagaimana kita mengharuskan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita? Tapi orang ketika dia berusaha untuk menggapai cita-citanya yang baik, ya bagus. Ketika dia berusaha kemudian gagal, kemudian dia tidak akan, oh ente berdosa karena ente gak berhasil loh. Tidak, kita ini hanya berusaha. Toh yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Ustaz, apa sebab-sebab anak-anak menjadi futur? Futur itu artinya mengalami kemunduran yang sebelumnya itu semangat. Luntur sebelumnya, yang sebelumnya apa semangat itu namanya futur. Al-futur huwa at-tabatu wat-tarahi ba'dal jiddi wa nasyat. Ini namanya futur. Al-futur huwa at-tabatu wat-tarahi ba'dal jiddi wa nasyat. Futur adalah sikap luntur, sikap yang melemah setelah sebelumnya apa? Semangat dan ya sungguh-sungguh. Berarti sikap yang jelek ya kan. Apa sebab-sebab anak-anak menjadi futur atau seorang tua belum menjadi futur? Ya banyak sekali sebab itu, ya faktor itu sangat banyak. Baik faktor eksternal atau internal, faktor dalam atau luar. Faktor dalam bisa jadi karena pelajaran terlalu sulit, enggak ada waktu untuk ya sedikit istilahnya untuk rehat, ya untuk ya sedikit untuk bermain-main, semuanya muhafal, ya kalau enggak kemudian dipentung kepalanya, kemudian enggak dikasih makan oleh gurunya, futur lama-lama. Orang menghafal butuh energi, enggak boleh makan, ya. Ngapain seperti bisa jadi, tapi ini enggak ada lah ya insyaallah. Ini misal saja, ya kan? Ini misal. Jenuh. Ya. Makanya terkadang seorang guru itu inovatif. Inovatif itu artinya seorang guru ketika menyampaikan materi tidak harus monoton seperti itu. Ada kalanya, ayo kita bareng-bareng, ayo kita ke kebun, ya, sambil bah kita suasana baru kan? Yang biasanya kita di ruangan sempit, sumpah gini, kemudian di ruang terbuka seperti itu, anak senang. Kadang juga misalnya ketika anak-anak jenuh, gak usah terlalu dipaksakan dengan materi, sudah sedikit saya akan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan apa, misalnya dan Numrud, anak-anak ya intiba. Buat anak-anak itu semangat. Ya. Dan di antara futur juga karena permasalahan-permasalahan luar. Kepengen seperti anak umum biasa kayak gitu, ya mereka bebas main HP sana sini, nonton sana sini, ah ini faktor apa? Luar. Jangan. Seorang thalib ilm, kata seorang penyair, qad hayya'u kali amrin law fadinta lahu. Qad hayya'u kali amrin. Mereka sudah mempersiapkan kamu. Kamu sudah dikader, dipersiapkan untuk suatu perkara yang besar. Lafatin talahu, kalau kamu faham bahwa kamu sedang dikader, kamu itu akan ya menjadi penerus ayah kamu, orang tua kamu, guru kamu. Guru-guru kamu orang sudah tua. Ya, sudah beruban, mungkin enggak ngerti kapan waktu dipanggil oleh Allah. Siapa yang melanjutkan kalau bukan kalian anak-anak muda? Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh sholat subuh dijamak dengan sholat duhur? Jazakallah khairan. Tidak boleh. Ya, sunnah Rasulullah menjamak sholat itu hanya 4 sholat saja. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu yang diketahui oleh sahabat. Tapi ada pun subuh dan duhur tidak ada. Jadi tidak boleh orang menjamak duhur dengan subuh, enggak ada ini. Ini sebuah kesalahan besar. Ya. Subuh tidak bisa dijamak dengan isya atau dijamak dengan jadi subuh itu sendiri. Kecuali kalau kamu tertidur, misalnya tidur jam 1, nanti bangun-bangun jam 12 siang. Ya. Itu enggak dijamak, itu artinya waktu salatnya kamu ya jam segitu karena memang kamu bangunnya jam segitu. Saking terlelapnya sampai enggak, ya, dengar adzan subuh, dengar-dengarnya adzan duhur, ternyata jam 12, berarti saya tidur berapa puluh jam ini, ya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi enggak ada untuk menjamak duhur dengan apa, subuh itu. Afan Ustaz, manakah yang lebih afdol menghafal Al-Quran dulu atau menghafal hadis dulu? Aslinya Quran adalah sumber ilmu dan menghafal Quran didahulukan. Namun kalau di sana misalnya Anda masuk ke dalam sebuah pesantren, di sana ada apa namanya? Ada mata pelajaran Quran dan hadis. Ya misalnya target setahun ini misalnya 5 juz, ya kemudian hadis di 50, ya sudah dihafal semuanya kan targetnya seperti itu, ya kan. Tapi aslinya kalau mau fokus Quran saja dulu atau hadis dulu, maka hadis dulu. Kata Ibn Abi Hatim, walam yada'ni abi adlubul hadis hatta qara'atul Quran ala Ibn Shaddan. Ibn Abi Hatim mengatakan, ayahku tidak membiarkan aku menimba ilmu hadis sampai aku membaca Al-Quran di hadapan ya Ibn Shaddan. Imam Syafi'i, beliau menghafal Al-Quran ya, sebelum berumur 10 tahun, kemudian setelah itu beliau menimba ilmu hadis. Ketika beliau menimba ilmu, disebutkan dalam sejarah, subhanallah, Imam Syafi'i ini berangkat dari keluarga orang yang enggak punya. Untuk beli kertas enggak ada. Maka dia pun mencari tulang-tulang binatang, lempengan-lempengan tulang, kemudian menulis hadis di situ, menulis ilmu di situ. Kemudian setelah sudah penuh, masukkan ke apa? Baskom. Terus atau gentong. Terus seperti itu. Enggak ada kertas kayak kita ini. Tapi semangatnya luar biasa. Terkadang kita buku kertas banyak sekali tercecer. Ya, dulu bagaimana Imam Syafi'i untuk menulis ilmu, ya. Belum menulis tulang-tulang, enggak punya uang. Ketika Sufyanus Tsauri akan menimba ilmu, dia pun merasa bahwa ilmu itu butuh biaya. Bagaimana saya akan menimba ilmu? Sang ibu mengatakan, nak, kamu menimba ilmu. Ibumu sebagai seorang penjahit, ibumu akan membiayai kamu dari hasil jahitan. Ya subhanallah. Indahnya kehidupan salafus salih. Anaknya semangat menimba ilmu, orang tuanya mendukung. Siap membiayai walaupun yani, dari ekonomi orang yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, apakah boleh kita berdoa agar kita mencintai seorang teman karena Allah? Ya boleh. Karena ini sebuah kebaikan. Ya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai temanku ini karena kamu. Boleh-boleh saja. Ya. Dan orang kalau dia mencintai temannya, dia memberitahu. Idza habba ahadukum akhahu, akhahu falyu'limhu. Kalau salah seorang kalian mencintai saudaranya, beritahu bahwa kamu mencintai dia. Apa faedah seorang dia mengungkapkan kalimat seperti itu? Ya akhi, wahai saudaraku, aku mencintai kamu. Cinta di sini jangan dipikir syahwat, ya kan? Cintalah, ya kan? Bukan syahwat, ya kan? Cintalah. Kamu biasa cinta, ya? Aku senang kamu. Ya kan? Gitu kan? Gimana? Karena Allah. Boleh. Apa faedah seorang yang mencintai saudaranya dengan memberitahu? Kata sebagian, orang kalau dia memberitahu saudaranya bahwa dia itu mencintainya, suatu saat mungkin saudaranya ini menasehati temannya dicintainya, temannya akan menerima. Berbeda dengan tidak pernah mengungkapkan, menasehati, dikira, ah, kamu sedang ngorek-ngorek kesan saya ya, ya kamu benci dengan saya ya. Mungkin seperti itu. Namun ketika dari awal kita sudah memberitahu bahwa kita cinta kepadanya, ya ketika dia salah saya ingatkan, dia tidak akan ada rasa gimana-gimana. Kan gitu. Ini diantara faedah, ternyata hikmah ya. Ketika seorang memberitahu saudaranya kalau dia mencintainya, diantaranya kayak tadi, agar sesaat ketika Anda menasihati dia, tidak ada dalam benak dia seolah-olah kamu sedang menjelek-jelekkan dia. Orang orang ketika cinta otomatis ketika menasehati ya karena berasal dari kecintaan. Afan Ustaz, tolong jelaskan definisi cinta dan benci karena Allah. Kalimat definisi bukan pakai V, tapi pakai apa? F. Definisi. T. Definisi cinta dan benci. Cinta dan benci. Ya. Cinta ya senang, benci apa? Enggak senang. Itu ya. Kan itu. Cinta dan benci ini termasuk dari a'malul qulub. Amalan-amalan yang berdiri pada hati seorang. Yang amalan yang berangkat dari hati akan terekspresikan dengan apa? Mungkin wajah yang misalnya cemberut. Berarti hatinya apa? Enggak senang. Ketemu kayak gini berarti apa? Enggak senang. Padahal ya, benci itu ya dalam hati, tapi akan terwujud dengan apa? Ucapan atau perbuatan. Demikian pula cinta dari hati, tapi ketika ketemu, masya Allah senyum, ya kemudian ya kamu lewat, panggil nih bawa satu kresek apa namanya, ya durian misalnya, misal, ya kan, cinta ada buktinya, benci pun ada buktinya. Nah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Misalnya, kamu mencintai dia apa sih? Oh, karena dia itu orangnya baik, orangnya itu soli, orangnya gemar menimba ilmu, saya cinta. Saya kalau ada uang kelebihan, saya kasih dia agar dia itu bisa membeli pulpen, bisa membeli kitab. Nah, ini cintanya karena Allah. Tapi kalau membenci seorang karena Allah, ya, misalnya, kamu suka lewat di gang yang situ banyak orang pada mabuk. Kamu lewat gitu aja, gak menyapa. Kira bencinya itu karena Allah atau karena apa? Karena kamu gak dikasih duit? Bukan karena Allah, karena mereka itu mabuk-mabukan, gimana kamu akan apa? Ya nyalami mereka misalnya. Oh pada judi, ya kan? Berarti bencinya karena apa? Karena Allah, bukan karena apa? Apa-apa. Ya. Baik. Antum udah ngantuk ya? InsyaAllah. Nah, ini yang terakhir yang paling banyak ini pertanyaannya. Gongnya ini. Afan Ustaz, Anda mau nanya, bagaimana pendapat Ustaz atau nasihat Ustaz tentang adanya dari keluarga kalangan keluarga Salafi satu orang yang terkena fitnah roja, dan bagaimana cara menyikapinya seperti kakak? Yang menasehati, membimbing, mengarahkan yang baik seperti ini, ya ini ada ya dari apa namanya Ahlus Sunnah Salafiyun, media dakwahnya ini tunjukkan, ya ini media-media kita, kamu dengarkan, jangan dengarkan ini karena ini terindikasi dekat dengan orang-orang Hizbiyyin, seperti itu jelaskan dengan lembut, ya dengan baik, kemudian kamu memberi solusi alternatif. Ya, inilah. Jangan dengerin ini, dengerin ini seperti ini, ya, seperti itu dijelaskan. Dan bagaimana cara menyikapi orang yang memboikot lebih dari 3 hari 3 malam? Memboikot itu banyak bentuknya. Memboikot itu artinya menghajar. Kalau ketemu enggak nyalami itu termasuk memboikot. Tidak ngajak bicara pun namanya memboikot. Nah, ini Kalau permasalahan duniawi ya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi kalau permasalahannya adalah penyimpangan dalam manhaj, kemudian orang tadi punya pemikiran yang menyimpang, boleh lebih dari itu. Ya. Atau kemaksiatan yang besar, boleh lebih dari 3 hari. Rasul memboikot ke Abi Malik dan 2 temannya yang tidak ikut dalam perang Tabuk selama berapa hari? 40 hari. Yang tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam itu kalau memboikot ya masalah dunia. Kamu sedang antrian di pom bensin, kemudian diserobot sama orang, kamu marah. Ya. Kemudian kamu juga ngajak bicara balik dengan tetangga ini. Ya. Bolehlah kamu ya mangkel ya kan, hatinya dongkol, bisa lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari masih dongkol ya itu dendam namanya. Ya kan? Dendam. Dan dendam itu sifatnya unta. Unta itu termasuk binatang yang pendendam. Kamu ya kalau sampai nyakiti anaknya unta, indukannya tahu, unta itu akan merekam kamu. Memorinya kuat. Memori unta. Ya. Sesaat kamu bisa ke pasar unta, ya, kamu dilihat oleh indukan tadi, kemudian kejar oleh unta itu, kemudian kamu akan disepak atau kamu akan ditendang oleh unta itu. Jadi unta itu binatang yang pendendam. Hati-hati kalau nyakiti anaknya unta, indukannya ngerti kamu akan terekam terus kamu itu. Hati-hati. Kalau udah mati indukannya ya nggak bisa ada, ya kan? Ya. Jadi nggak usah ketakutan. Saya ketakutan pernah nyakitin anak unta, nggak usah takut. Ya. Jadi kalau memboikot dalam perkara duniawi ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti sehari 2 hari 3 hari boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Yang boleh adalah kalau itu permasalahan ya kemaksiatan atau penyimpangan dalam berprinsip menyimpang, boleh walaupun saya mati sampai ya seorang itu bertahun-tahun boleh. Tapi kalau masalah dunia jangan. Ya tadi misalnya kamu sedang antrian kemudian serobot oleh orang, atau misal saja kamu warisan kamu yang harusnya dapatnya 10 juta ternyata digerogoti sama kakak kamu, kamu cuma dapat 8 juta. Sudahlah, maafkan saja. Apa artinya 2 juta? Ya, tapi persaudaraan tetap apa terjaga. Ya. Permasalahan apa? Duniawi ya sudah ringan. Apa? Ringan. Nah, kalau menghajar memboikot lebih dari setahun atau sampai setahun pada perkara dunia itu kayak membunuhnya. Rasul mengatakan hajrul muslimi atau hajrul mu'mini sanatan kasaf kitamihi. Membaikkan seorang muslim setahun seperti menumpahkan darahnya. Orang kalau menumpahkan darahnya mematikan kan artinya apa? Membinasakan. Ya. Maka makalah alaihi sallallahu. Ya tidak boleh lebih dari 3 hari kalau itu perkara duniawiyah. Bagaimana keadaan Ustaz Khatib sekarang? Ya bersama haula, bersama ya, musafiqah. Yang saya tahu seperti itu, nggak tahu kalau sekarang ini nggak tahu ya apa sekarang ini ya sekarang ini detik ini menit ini saya nggak ngerti atau masih hidup atau mati saya nggak ngerti ya kan ya, kalau kemarin-kemarin ya yang kami tahu dia bersama musafiqah ya, kasihan dia. Hadzabullah yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.